hỡi tudung pario, tudung pario, hai pandai menari, tarian lana, tarian lana, hai putra mahkota. Hai tudung periu, tudunglah periu, hai pandailah menari. Tarianlah anak, tarianlah anak, putra mahkota. Kainlah yang buruk, kainlah yang buruk, hai berilah kami. Menyapu, buat menyapu, si air lamada. Kainlah yang buruk, kainlah yang buruk, hai berilah kami. Buat menyapu,